Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mithal ats-tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-mithal ats-tsani. Qulubul 'ibadi baina isma'aini min asabi'ir rahman. Wal jawab anna hadha al-haditha sahihun rawahu Muslimun في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع كلها إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول طيب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن kalbu-kalbu hati-hati hamba-hamba Allah antara dua jari jemari dari jari jemari Allah Ar-Rahman. Nah, apa syubhat mereka di sini? Nah, alliqu alai qalu innakum tu'awwiluna al-haditha. إنكم تؤولون الحديث لأنه لا يمكن أن تكون القلوب بين أصبعين من أصابع اليد فإن هذا يقتضي الحلول فإن هذا يقتضي الحلول وأن أصابع الله تعالى حالة تشديد حالة في صدر إنسان في صدر كل إنسان حالة في صدر كل إنسان ini syubhat mereka. Kata mereka apa? Innakum tu'awiluna al-haditha. Sesungguhnya kalian menakwilkan hadith ini. Li'annahu la yumkinu. Karena sesungguhnya tidak mungkin. Antakuna al-qulubu. Bahwasanya kalbu-kalbu itu baina asbu'aini min asabi'il yad tidak mungkin keberadaan kalbu-kalbu itu di antara dua jari dari jari-jemari tangan milik Allah Ta'ala. Fa inna hadha yaqtadi al-hulul, karena hal ini jika ditafsirkan demikian menuntut al-hulul, menuntut kalian menuntut terjadinya hulul, menuntut terjadinya hulul, hulul maksudnya menyatu, yaitu wa anna asabi' Allah Ta'ala, dan bahwasanya jari-jemari Allah Ta'ala halatun fi sadri kulli insan, menyatu pada dada-dada setiap insan. Berarti jari-jemari Allah ada di bumi, di ya, menempel, menyatu dengan dada-dada setiap manusia. Nah, ini kan hulul, ini batil, kalian tidak mengatakan itu. Ahlus sunnah jamaah, kalian menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari yang seperti itu. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari yang seperti itu. Sehingga kalian tidak mungkin mengartikan demikian. Kalian mesti akan menakwilkannya. Nah, begitu syubhatnya. Tamam. Wal jawab, kata Syekh, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim pada bab kedua dari kitab Al-Qadar dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa beliau telah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kulluha atau kullaha." Ada dua qira'ah. Naam, alliku alaih. Fihi wajhan. Fihi wajhan, ini faedah dari segi lughah yang terkait dengan bacaan terhadap hadis ini. Fi wajhan, al-wajhul awwal ar-raf'u 'ala annahu mubtada'un. Wa baina asbu'aini khabar. Wa baina asbu'aini khabar, khabar al-mubtada'. Tayyib, ats-tsani an-nasbu 'ala annahu tawkid. Al-wajh ats-tsani an-nasbu, النصب على أنه توكيد, على أنه توكيد. طيب, jadi kita lihat i'rabnya ya, biar faham maknanya. Inna qulub bani Adam, qulub di sini mansub karena isim in, inna, tamam. Quluba mudhaf, bani mudhafun ilai, bani mudhaf, Adam mudhafun ilai, tamam. Berarti tersisa khabar inna. Nah, al-wajhul awal pada bacaan qiraat dalam hadis ini, kulluha, kullu dirafa', kullu berarti dia mubtada, tamam, mudhaf, ha mudhaf ilaih. Kemudian baina asbu'ain min asabir rahman, baina asbu'ain, ya, ini adalah khabar dalam bentuk apa? Shibhul jumlah, yakni baina mana? Zarf, tamam? Zarf makan, yani. Oleh karena itu dinasab. Nah, al-zarf hada muta'alliqun bimahdufin khobar mubtada, khobar terhadap kulluha. Kulluha bain asbu'aini min asabir rahman. Artinya, kulluha bain asbu'aini ini mubtada khobar jumlah. هذه الجملة هي ماذا؟ خبر إن, إن, تمام؟ الجملة من المبتدأ الخبر في محل رفع خبر إن, إن. أدبنا الوجه الثاني النصب على أنه توكيد. إن قلوب بني آدم كلها توكيد أتس قلوب. نعم, ولذلك هو منصوب مثله لنصب seperti quluba yang di taukid. Inna quluba bani adama kullaha. Baik, Kemudian baina asbu'ain ini khabar in inna. Baik. Adapun jumlah sanad pelengkap semuanya. Nah. Ini kalimat sanadnya pelengkap, itu intinya tadi. Nah, jadi maknanya bahwa kalbu-kalbu Bani Adam semuanya berada antara dua jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman, ka qalbin wahidin, semuanya itu jari jemari, semua kalbu-kalbu yang banyak itu semua kalbu Bani Adam. Ya. Bagaikan ka qalbin wahid. Bagaikan satu kalbu saja. Yusarrifu haitsu syaa. Haitsu yasha'u. Allah ya membolak-baliknya sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain, Allahumma ya Allah musarrifal qulubi, yang ma membolak-balikkan kalbu, sarif qulubana ala ta'atik. Arahkanlah kalbu-kalbu kami kepada ketaatanmu. Baik. Kata Syekh As-Salaf Ahlus Sunnah, mereka mengambil lahiriah hadis ini. Akhadha As-Salaf Ahlus Sunnah bidhahiril hadis, mengambil lahiriah hadis. Waqalu, dan mereka mengatakan, inna lillahi ta'ala asabi'a haqiqatan, bahwa sesungguhnya Allah memiliki jari jemari yang hakiki. Jari jemari hakiki. Nusbituha lahu. Kita tetapkan jari jemari hakiki itu bagi Allah Ta'ala. Kama asbataha lahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah ditetapkan untuk Allah Ta'ala oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada hadith-hadith ini. Ya, pada hadith ini, pada hadith Abdullah bin Amr'as. Nah. Dan hadith-hadith yang lain yang tidak sempat disebutkan di sini yang menetapkan itu. Sama. Dan kita semua tahu makna jari, jemari. Ya, makna pada pikiran kita, makna yang umum. Ya. Makna dasar jari jemari pada pikiran kita, kita semua paham. Ya. Itu pada pikiran. Makna jari jemari itu sama. Ya, makna jari jemari semuanya sama pada pikiran kita. Makna dasar jari jemari. Tetapi pada realitas di luar pikiran kita, ya, jangankan jari jemari Allah, jari jemari makhluk satu dengan lainnya saja berbeda-beda. Jari jemari manusia dengan binatang satu dan yang lainnya berbeda-beda hakikatnya. Apalagi hakikat jari jemari Allah SWT tidak sama dengan jari jemari makhluk. Itu realitasnya di luar. Adapun makna dasar, makna umum di pikiran, sama kita memahami makna jari jemari. Tamam. Wala yalzamu min kauni qulubi bani Adam, dan tidak ada konsekuensi dari keadaan kalbu-kalbu bani Adam baina asbu'aini, berada antara dua jari jemari, minha dari jari jemari Allah Ta'ala, antakuna mumassatan laha, tidak ada konsekuensi bahwa jari jemari itu bersentuhan dengan ya kalbu-kalbu Bani Adam. Tidak ada konsekuensi bahwa kalbu-kalbu Bani Adam itu bersentuhan dengan jari jemari Allah, menempel, menyatu, tidak ada. Tidak ada konsekuensi seperti itu. Ya, hatta yuqala, sampai sehingga kemudian dikatakan innal haditha, bahwasanya hadis ini muhimun lil hulul, memunculkan persangkaan terjadinya hulul, persatuan antara jari-jari Allah dengan ya dada-dada setiap manusia yang di dada-dada itu terdapat kalbu-kalbu mereka. Tidak menimbulkan persoalan itu sama sekali. Karena tidak ada konsekuensi ketika dikatakan bahwa kalbu-kalbu Bani Adam berada di antara dua jari-jari Allah, tidak berkonsekuensi bahwa kalbu-kalbu itu menempel menyatu dengan jari-jari Allah Ta'ala. Ya. Fa yajibu sarfu an dhahirihi, sehingga wajib untuk dipalingkan dari lahiriahnya. Tidak perlu. Kita tetap berjalan di atas lahiriah maknanya. Bahwa itu kan jari-jari Allah Ta'ala. Dan kalbu-kalbu itu memang berada di antara dua jari-jari Allah sebagaimana Allah beritakan. Tapi bukan berarti menempel. Allah Ta'ala berada di atas arasy. Di atas seluruh makhluknya. Ya. Jari-jemarinya, tangannya, dan sifat-sifat lainnya. Bersama zat diri Allah Ta'ala di atas arasy. Terpisah dari makhluk. Makhluknya semua di bawahnya. Manusia semua di bumi. Terpisah dari Allah Ta'ala. Tetapi kalbu-kalbu mereka semua berada di antara dua jari-jemari Allah yang ada di atas arasy. Bisa difahami? Nah, ini sebagai contoh pendekatan. Fahadas sahabu, maka ini dia awan di atas kita. Musakharun bainas sama'i wal ard. Ya. Yang dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Ditundukkan oleh Allah antara langit dan bumi. Berada di angkasa sana. Antara langit dan bumi. Ya. Ya, termasuk surat Al-Baqarah, ya, sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 164. Baik. Wa huwa la yamassus samaa'a. Sementara awan itu tidak menempel ke langit, bangunan langit. Tidak menempel ke langit dunia. Walal arba, dan tidak pula menempel menyentuh bumi. Tetapi dikabarkan dalam Al-Baqarah ayat 164 bahwa Allah ya menundukkan, mengendalikan awan itu antara langit dan bumi. Jadi dikabarkan bahwa dia antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi padahal tidak menempel ke langit, tidak menempel ke bumi. Tidak terjadi persatuan. Masing-masing terpisah. Di tengah terpisah dari langit, terpisah dari bumi, tapi dikabarkan bahwa antara langit dan bumi. Berarti begitu pula ketika dikabarkan bahwa kan bukan Bani Adam antara dua jari jemari Allah Ta'ala, bukan berarti menempel ke jari tersebut. Bisa dipahami? Nah, Bayaqal juga dikatakan Badrun Badar, ya, tempat baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Ma'atabaudi ma bainaha wa bainahuma, bersama jarak yang berjauhan antara Badr dengan Makkah Madinah. Dikatakan antara Makkah dan Madinah. Padahal Badr posisinya ya itu tidak menempel ke Makkah, tidak menempel ke Madinah, tapi digambarkan antara Makkah dan Madinah. Faqulubu bani Adam kulluha maka kalbu kalbu bani Adam, semuanya baina asbu'ain min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, hakikatan secara hakiki, wala yalzamu min dhalik, dan hal itu tidak berkonsekuensi, mumasatun, terjadinya persentuhan antara kalbu-kalbu itu dengan jari jemari Allah, wala hululun, dan tidak berkonsekuensi, terjadinya persatuan, menyatu, tidak, tetap terpisah Allah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya, dengan sifat-sifatnya, di antara sifatnya adalah jari jemarinya, di atas arasy terpisah. Nah, makhluk semua di bawahnya. Jelas ya? Wadih. Jadi tidak butuh penakwilan. Baik, alliqu al-akhir di akhir kalam, famad'ahu ahli at-ta'wil min anna as-salaf. فَمَدَّعَاهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ min anna salafa famadda'ahu ahlu ta'wili min anna salafa yu'awwiluna al-haditha min anna salafa yu'awwiluna al-haditha bi anna hadha kinayatun an sultan an sultanillah ta'ala wa tasarrufihi fil qulub kadhibun alaihim. Ya, jadi faman da'aw ahli ta'wil, maka apa yang diklaim oleh ahli ta'wil dalam menyerang ahli sunnah dengan syubhat ini, min anna salafa, bahwasanya kaum salaf yu'awiluna hadith, mereka telah menakwil hadith ini, bi anna hadha, bahwasanya hadith ini menurut penakwilan salaf maknanya kinayatun an sultan, ini adalah bahasa kiasan. Jadi bukan dari jemari hakiki, tapi kiasan dari Sultanillah Ta'ala, dari kekuasaan Allah, kerajaan Allah Ta'ala, dan tasarrufihi fil qulub, dan tindakan Allah Ta'ala dalam mengatur kalbu-kalbu. Ya. Tetapi tidak ada di sana penetapan jari jemari. Jari jemari yang dimaksud di situ sebenarnya adalah kiasan dari apa? Kiasan dari kerajaannya, kekuasaannya dalam menguasai kalbu-kalbu itu dan membolak-balikkannya. Nah, kadibun alaihim, penisbahan ini, penakwilan salaf ini adalah kadib, dusta atas salaf. Kaum salaf tidak pernah menakwilkan hadis seperti itu. Sama, kaum salaf tetap mengartikan hadis sesuai lahiriahnya, bahwa itu adalah dua jari jemari dari jari jemari Allah Ta'ala yang hakiki, namun tidak berkonsekuensi terjadinya hulul, persatuan, dan tidak berkonsekuensi terjadinya memasa, persentuan. Ya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Tafi bihada. Subhanallah, bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.